Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ikhwani azanallahu iyyakum. Sebelum kita masuk pada pembahasan jazmul fi'lil mudhari, yakni adat-adat yang menjazmkan fi'il mudhari, yang akan terbagi menjadi dua pembahasan. Ada yang jazimun li fi'lin wahidin, ada yang menjazmkan satu fi'il mudhari saja, dan ada jazimun li fi'laini, ada yang menjazmkan dua fi'il mudhari sekaligus. Kita akan melengkapi pembahasan nawasibul mudhari yang sudah berlalu, yakni terkait dengan kay al-jarah. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan bahwa nawasibul mudhari dengan menggunakan an yang mutmarah wujuban itu ada pada 6 tempat. Yang pertama adalah ba'da lamil juhud, setelah lamul juhud, kemudian setelah hatta, kemudian setelah au bima'na illa au ila, kemudian setelah fa as-sababiyah, kemudian setelah waw al-ma'iyah. Kalimat ini disebutkan oleh Ibnu Hisham di dalam Qatrun Nada. Sedangkan Kay al-Jarah tidak beliau sebutkan. Maka kita akan melengkapi pembahasan nawasibul mudhari dengan menggunakan an yang mutmarah wujuban setelah Kay al-Jarah. Setelah Kay al-Jarah li ta'lil. Ibnu Hisham rahmatullahi alaihi sendiri, itu ada beberapa isyarat yang beliau sebutkan di dalam syarah Qatrun Nada. Isyarat yang pertama, seakan-akan beliau menyebutkan bahwa Kay al-Jarah itu menasabkan fi'il mudhari dengan an yang mutmarah jawazan. Karena beliau sebutkan setelah menyebutkan pembahasan lamul jar, lamul jar li ta'lil, di mana lam at-ta'lil itu menasabkan fi'il mudhari dengan perantaraan yang jawazan, ya sudah kita sebutkan. Yakni ketika beliau menyebutkan fal ja'izu fi masa'ila, an itu disembunyikan secara jawazan itu dalam beberapa keadaan. Saya sebutkan, beliau menyebutkan yang kedua, ats-tsaniyatu an taqa'a ba'da lamil jar. Yang kedua ialah bahwasanya fi'il mudhari itu mansub dengan an mutmarah jawazan jika dia terletak setelah lamul jar atau lamu ta'lil. Kemudian di tengah-tengah pembahasan lamul jar ini, beliau mengatakan Fal fi'lu fi hadhihi al-mawadi'i mansubun bi an mutmaratan. Maka fi'il yang ada di dalam keadaan-keadaan ini, yakni setelah lamul jar, baik untuk at-ta'lil ataupun untuk libayanil aqibah, atau lamnya itu adalah za'idah, itu menasabkan fi'il mudhari dengan perantaraan yang mutmarah jawazan. Walau uthirat fil kalami lajaza, jika an itu ditampakkan setelah lamul jar, maka hukumnya apa? Boleh. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hisham tadi, walau uthirat fil kalami lajaza, andai kata an itu ditampakkan setelah lamu at-ta'lil atau lamul jar, maka la jaza, hukumnya boleh. Wakadha ba'da kay al-jarah. Demikian pula setelah kay al-jarah. Berarti di sini isyarat yang beliau sebutkan seakan-akan, seakan-akan kay al-jarah itu menasabkan fi'il mudhari dengan perantaraan yang mudmarahnya apa? Wujuban atau jawazan? Jawazan. Kalau dari konteks yang beliau sebutkan ini. Taib. Namun isyarat yang lain yang beliau sebutkan ketika membahas tentang kay al-masdariyah di kitab yang sama, masih syarah Qatrun Nada punya Ibnu Hisham rahmatullahi alaih, ketika beliau membahas tentang kay al-masdariyah, maka beliau mengatakan bahwasanya syarat dari kay al-masdariyah, kay itu adalah al-masdariyah yang menasabkan fi'il mudhari dengan sendirinya, ya. Ya tidak? Jadi kan yang menasabkan fi'il mudhari ada berapa? Ada empat, ya. Ada lan, ada idan, ada kay, ada an. Ada kay al-masdariyah yang menasabkan fi'il mudhari dengan sendirinya, tidak dengan bantuan an. Maka beliau sebutkan bahwa syarat kay al-masdariyah itu menasabkan fi'il mudhari dengan sendirinya jika kita sebutkan lamu ta'lil sebelum kay, atau ditakdirkan adanya lamu ta'lil sebelum kay. Faham ya? Jadi jika sebelum kay itu ada lam, baik itu secara lafad atau takdiron itu ada, maka kay-nya itu pasti kay al-masdariyah. Namun jika tidak ditakdirkan adanya lam sebelum kay, maka kay-nya apa namanya? Kay al-jarah. Beliau mengatakan, fa'in lam tuqaddar al-lamu kanat kay harfa jarrin bimanzilatil lam. Jika lamu ta'lil tidak disebutkan sebelum kay, baik secara lafad ataupun takdir, atau tidak ditakdirkan lamnya itu sebelum kay, maka kay adalah huruf jar yang sama kedudukannya seperti lam fit dalalati ala ta'lil. Jadi kedudukannya seperti lamu at ta'lil. Sekarang beliau sebutkan wa kanat an mutmarotan ba'daha itmaron laziman. Dan an yang mutmarah setelahnya itu lazim atau wajib disembunyikan. Faham ya? Faham tidak? Tadi kan isyaratnya yang saya sebutkan ketika membahas tentang lamul jar, lamu ta'lil yang menasabkan fi'il mudhari dengan perantaraan yang jawazan, beliau menyebutkan bahwa kay al-jarah juga boleh ditampakkan annya. Ya tidak? Nah, sedangkan ketika membahas tentang kay al-masdariyah, beliau menyatakan bahwa jika kay itu tidak ditakdirkan lam at-ta'lil sebelumnya, maka kay-nya adalah kay al-jarah, maka an yang ada setelahnya itu wajib di itmar. Faham ya? Taib. Berarti ada pernyataan beliau yang seakan-akan kontradiksi. Taib. Nah, kalau kita merujuk kepada kitab beliau yang lain, yakni Mughnil Labib, ya, kitab beliau yang lain bernama Mughnil Labib, maka beliau juga menyebutkan bahwasanya kay al-jarah itu menasabkan fi'il mudhari dengan perantaraan yang mutmarahnya laziman atau jawa atau apa wujuban. Taib. Nah, di sini beliau mengatakan in kudirat allamu qablaha fa illam tuqaddar fa hiya ta'liliyatun jaratun. Jika kita mentakdirkan lam itu ada sebelum kay, maka kaynya kay apa? Al-masdariyah. Tapi jika kita tidak takdirkan lam sebelum kay, maka kaynya itu adalah kay at-ta'liliyah jarah. Kay al-jarah at-ta'liliyah. Kemudian beliau mengatakan wa yajibu hina idin idnaru wa an ba'daha. Taib. Wa mithluhu fil ihtimalaini qawluhu aradta likaima antatiro bikirbati. Naam. Beliau berdalil dengan asy-syi'r. Jadi di sini beliau rahmatullahi alaihi mengisyaratkan kepada kita bahwa kay al-jarah itu menasabkan fi'il mudhari dengan perantaraan yang mudmarahnya itu wajib, wujuban. Karena beliau mengatakan wa yajibu hina idzin itmar. Maka ketika itu wajib di itmar. Taib. Dan kalau kita baca ta'liq ya dari muhaqqiqul kitab, maka beliau menyebutkan penukilan dari para ulama ahli bahasa, para ulama ahli nahwu, semisal Sibawai di dalam Alkitab. Beliau mengatakan wa'lam anna an la tathar, wa'lam anna an la tatharu ba'da hatta waqai. Ketahuilah sesungguhnya an, yani anna ba, an al-masdariyah, itu tidak boleh ditampakkan setelah hatta dan kay. Berarti kalau kay-nya itu kay al-jarah, menurut madhabnya Sibawai, an-nya itu mutmarahnya apa? Wujuban. Tidak boleh ditampakkan. Wa fi syarhil kafiyah wa qad tadharu kama haka al-kufiyuna anil arab likay an uqrimaka. Di dalam syarah Al-Kafiyah, Al-Kufiyun menyebutkan bahwasanya mungkin saja an itu ditampakkan setelah kay. Sebagaimana didengar langsung dari orang Arab mengatakan likay an ukrimaka. Baik. Wa dhahaba Ibnu Ya'is ila anna dhuhuru an ba'da kay ba'id. Ibnu Ya'is mengatakan bahwasanya penampakan an setelah kay itu adalah ba'id. Wa annahu in dhahara syai'un min hadza fa huwa min muraja'atil usuli al marfudah. Ya, beliau mengatakan bahwasanya kalaupun ada, maka ini adalah sesuatu yang tertolak. Taib. Wa dhahaba Ibnu Malik fi syarhil kafiyati Syafi'iyah. Adapun Ibnu Malik rahmatullahi alaihi, beliau mengatakan atau berpendapat ila dhuhuriha indad darurati, bahwasanya an itu boleh ditampakkan setelah kay, tapi sifatnya apa? Darurah, darurat saja. Taib. Walakinnahu dhahaba fit tashhili ila annahu qalil. Akan tapi beliau berkata di dalam at-tashhil bahwasanya an itu boleh ditampakkan setelah kay, akan tetapi penisbatannya itu sedikit sekali. Taib. Wallahu ta'ala a'lam bishawab, ya. Mungkin ini menjadi alasan bagi Ibnu Hisham rahmatullahi alaihi kenapa beliau tidak menyebutkan kay al-jarah di dalam nawasib al-mudhari dengan an yang mudmarah wujuban. Karena mungkin adanya silang pendapat di antara para ulama terkait hal ini. Taib. Namun kalau kita merujuk kepada Awamil al-Jurjani, sudah kita sebutkan sebelumnya bahwasanya kay al-jarah atau juga disebut dengan kay at-ta'liliyah itu menasabkan fi'il mudhari dengan perantara an yang mudmarah wujuban. Baik. Beliau menyebutkan yakni penulis kitab Tashilu Nailil Amani fi Syarhi Awamil Al-Jurjani, beliau menyebutkan setelah menyebutkan al-wajibu fi masail, yakni yang wajib an itu disembunyikan dalam beberapa perkara. Ihdaha yang pertama antaqa'a ba'da lamil juhud, yakni apa? Terletak setelah lamul juhud. Thaniyatuha yang kedua antaqa'a ba'da kay al-jarah, bahwasanya an itu wajib disembunyikan setelah kay al al jarah. Taib. Jadi kita sebutkan pembahasan ini sebagai tatimmah, penyempurna pembahasan kita yang telah berlalu, bahwasanya adah yang menasabkan fi'il mudhari dengan perantaraan al-masdariyah yang al-mudmarah wujuban itu ada di dalam 6 tempat. Apa saja? Setelah lamul juhud, setelah hatta, setelah au bima'na illa au ila, setelah fa'as sababiyah, setelah waw al-ma'iyah, dan terakhir setelah kay al-jarah li ta'lil. Taib. Ikhwani fiddin, azanallahu ayyakum. Sekarang kita melanjutkan pembahasan berikutnya terkait dengan jazmul fi'lil mudhari. Adat-adat yang menjazmkan fi'il mudhari. Baik. Kita baca keterangan Ibnu Hisham rahmatullahi alaihi dan pensyarah Syekh Abdul Al-Fauzan rahimahumallahu ta'ala rahmatan wasiatan. Halaman 79. Jazmul fi'lil mudhari. Adat-adat yang menjazmkan fi'il mudhari. Qauluhu fa'in saqototil fa'u ba'da talabi wa qusidal jaza'u juzima. Jika fa'nya itu hilang setelah talab dan fi'il mudhari dimaksudkan sebagai jaza atau jawabu talab, maka fi'il mudhari yang terletak dalam konteks jawabu talab harus dijazm. Taib. Apa maksud fa'in saqototil fa'u? Jika fa'nya itu hilang, ini mengisyaratkan pada konteks yang mana? Ada yang tahu? Fa'in saqototil fa'u. Nah, ini kan berarti terkait konteks sebelumnya. Ya tidak? Ya tidak? Kan ada in. Dan jika fa'nya itu hilang, maksudnya merujuk kepada fa'as sababiyah. Pada halaman 74, kitab Ta'jilun Nada. Wa ba'da fa'is sababiyati awwawil ma'iyati masbuqotaini binafyin mahdin aw talabin bil fi'li. Bahwasanya fi'il mudhari itu mansub dengan an yang mudmarah wujuban setelah fa'as sababiyah dan wawu al-ma'iyah, yang kedua-duanya syaratnya apa? Harus didahului oleh nafyun yang mahdun, penafian yang murni, atau permintaan dengan menggunakan fi'il. Faham ya? Nah, kan berarti ada tolabun bil fi'li, permintaan dengan menggunakan fi'il. Seperti misalkan la yuqdu alaihim fayamutu. Nah, ini didahului oleh nafyun. Kalau didahului oleh tolab, wala tadghaw fihi fayahilla. Atau kita buat contoh sendiri misalkan. Ijtahid fatanjaha. Ijtahid fatanjaha. Maka fa di sini disebut apa? Fa as-sababiyah. Sahih? Berarti fi'il mudhari yang terletak setelah fa as-sababiyah hukumnya apa? Nasab ya. Ya tidak, dengan apa? An yang mudmarah wujuban. Ijtahid fatanjaha. Berusahalah keras, niscaya engkau akan sukses. Maka tanjaha fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratan wujuban ba'da fa as-sababiyah. Faham dong? Nah, sekarang kalau fa'nya dibuang, fa'nya kita buang, maka tanjaha itu menjadi apa ya Rabnya? Menjadi apa? Menjadi jazm. Ijtahid tanjah. Ijtahid tanjah. Dengan syarat, ada 4 syarat. yang disebutkan oleh penulis. Yang pertama, ayyataqaddama lafdun dalun ala talab. Bahwasanya fi'il mudhari itu didahului oleh lafaz yang menunjukkan talab, permintaan ataupun perintah. Berarti tadi perintahnya ijtahid ya, ijtahid tanjah. Yang kedua, ayyaqa'a ba'dahu mudhari'un mujarradun minal fa. Kemudian fi'il mudhari'nya yang disebutkan sebagai jawab talab itu tidak diiringi dengan fa atau tidak didahului dengan fa. Karena kalau didahului dengan fa, hukumnya jadi apa? Nasab mumtaz. Ya, karena kalau didahului dengan fa, maka hukumnya menjadi man, mansub dengan an yang mutmarah wujuban. Kemudian yang ketiga, ayyuqsada al-jaza'u. Ya, ini apa? Dimaksudkan bahwasanya fi'il mudhari itu adalah untuk jaza, balasan atau jawaban atas permintaan yang disebutkan dalam konteks sebelumnya. Ya, sebagai balasan ganjaran yang kita lakukan dalam konteks sebelumnya. Misalkan seperti perkataan kita tadi, ijtahid tanjah. Berusahalah keras, niscaya kau akan sukses. Bagaimana kita bisa sukses? Kalau kita berusaha keras. Berarti kita sukses itu merupakan jawaban, ya, merupakan balasan kalau kita berusaha keras. Paham ya? Berarti apa? Berarti fi'il mudhari yang majzum tadi, ya, dengan jawabut talab itu harus dimaksudkan sebagai jaza atau ganjaran dari konteks sebelumnya. Baik. Kemudian yang keempat syaratnya sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Al-Fauzan, bahwasanya syarat daripada ya talab itu apabila talabnya itu sahih kalau kita takdirkan di depannya dengan in asyartiyah, kecuali nahi, maka nahi itu ya kita katakan sahih sebagai talab apabila kita bisa mentakdirkan ya untuk mengganti la an-nahiyah dengan in asyartiyah dan la an-nafiyah. Insyaallah akan kita sebutkan penjelasannya. Baik, kita balik lagi. Qauluhu fa in saqatatil fa'u ba'da talabi wa qusidal jaza'u juzima. Maka jika fa'nya itu hilang setelah talab, fa'nya hilang, fa'as sababiyahnya hilang, dan fi'il mudhari'nya itu dimaksudkan untuk ganjaran dari konteks sebelumnya, maka fi'il mudhari'nya ini dijazm, juzima. Seperti perkataan kita misalkan, kalau dengan fa'as sababiyah, ijtahid fatanjaha. Maka kalau fa'nya dibuang menjadi ijtahid tanjah. Maka tanjah di sini fi'lun mudhari'un majzumun liwuqu'ihi jawaba at-talab. Jadi fi'il mudhari yang majzum karena dia terletak sebagai jawabu at-talab, wa 'alamatu jazmihi as-sukun. Baik. Nahwu qauluhu ta'ala, seperti firman Allah, kul ta'alau atlu. Syahidnya mana? Atlu. Atlu di sini fi'lun mudhari'un majzumun liwuqu'ihi jawaba at-talab, wa 'alamatu jazmihi hadfu harfil 'illah. Liwuqu'ihi jawaba at-talab, mana talabnya? Ta'alau, itu talabnya. Kul ta'alau atlu, katakanlah wahai Muhammad, ayo ke sini, aku akan bacakan. Aku akan bacakan. Berarti aku akan bacaan ini merupakan ganjaran kedatangannya mereka. Ya tidak? Berarti atslu merupakan jaza, ganjaran. Ya, dimaksudkan sebagai ganjaran atas talab yang ada dalam konteks sebelumnya. Maka atslu selagi tidak dibarengi dengan fa'as sababiyah, kemudian juga dia bermakna ganjaran, maka dia majzum. Jadi atslu fi'lun mudari'un majzumun liwuku'ihi jawaba at-talab wa alamatu jazmihi hatfu harfil illah. Wa syartul jazmi ba'dan nahi sihatu hululi in la mahallahu. Dan syarat jazm itu sahih setelah konteks nahi, dan nahi itu termasuk tolab ya. Jadi tolab itu ada amar, ada nahi. Tapi khusus untuk nahi, kesahihan ya tolab itu untuk nahi, jika kita bisa mentakdirkan in dan la dalam konteks nahi tadi. Ya, mentakdirkan in dan la untuk menggantikan la an-nahiyah. Seperti perkataan la tadnu minal asadi taslam. Maksudnya in la tadnu minal asadi taslam. Jadi la tadnu minal asadi taslam, ini adalah la an-nahiyah. La tadnu minal asadi, jangan kalian dekati atau jangan kamu dekati singa, taslam, niscaya engkau akan selamat. Faham? Karena kita itu takdirkan in la tadnu minal asadi taslam, jika kamu tidak mendekati singa maka kamu akan selamat. Berarti benar atau tidak la an-nahiya di sini kalau kita ganti dengan in la, benar atau tidak? Benar. Baik. Jadi kesahihan la ya an-nahiyah yang bisa menjazmkan fi'il mudhari setelahnya ya, yakni talab yang bisa menjazmkan fi'il mudhari setelahnya yang statusnya dia sebagai jawabut talab, bahwa nahinya itu la an-nahiyahnya ya sahih kalau kita takdirkan penggantinya dengan in la. Jika tidak ya, jika tidak la-nya itu la an-nafiyah di in la. Kalau la yang pertama adalah la an-nahiyah. La tadnu minal asadi taslam. La tadnu minal asadi, la-nya ini la an-nahiyah. Larangan. Jangan kalian dekati singa. Taslam, niscaya kalian akan selamat. Nah, kalau la-nya dibuang diganti in la, sahih tidak maknanya? Sahih. In la tadnu minal asadi taslam, jika kalian tidak mendekati singa maka kalian akan selamat. Bihilafi ya'kuluka, berbeda dengan kalau kita kan ya'kuluka ya, gak boleh kita katakan ya'kulka ya. Kalau taslam tadi benar, kalau kita jazmkan fi'il mudhari taslam dengan jazm karena maknanya selamat, jika kalian tidak mendekati singa kalian akan selamat, benar tidak? Karena kalau kita menjauh dari singa kan insyaallah kita selamat ya, tapi kalau kita mendekati singa pasti kita akan terancam tidak selamat karena bisa diterkam oleh singa. Berarti maknanya sahih. Tapi kalau kita sekarang jadikan ya'kuluka ya, itu kan dengan rofa, benar kalau dengan rofa, tapi kalau dengan jazm itu salah. Karena kalau kita katakan la tadnu minal asadi ya'kulka, maka artinya apa? Jangan kamu dekati singa. Jangan kamu dekati singa. Niscaya dia memakanmu. Benar tidak maknanya? Salah. Salah maknanya. Jangan kamu dekati singa. Niscaya dia akan memakanmu. Maksudnya apa? Maksudnya kalau la-nya di sini itu kita ganti dengan in la, maknanya jadi rusak. In la tadnu minal asadi ya'kulka. Jika kamu tidak mendekati singa, maka dia akan memakanmu. Benar apa salah? Salah ya. Karena kan harusnya kita kabur dari singa, kita kan selamat, gak mungkin singa memakan kita. Tapi kok kenapa kita itu ketika mendekati singa, kalau tidak mendekati singa malah kita justru dimakan oleh singa, ya kan? Berarti ya'kuluka bukan ya'kulka, tidak boleh dengan jazm, tapi dengan apa? Dengan rofa. Kalau dengan rofa maknanya sahih. La tadnu minal asadi ya'kuluka. Jangan kamu dekati singa karena singa bisa memakanmu. Itu kalau kita jadikan ya'kuluka dengan rofa. Nah kalau la'nya diganti dengan inla, maka maknanya benar. Inla tadnu minal asadi ya'kuluka. Jika kamu ya tidak mendekati singa ya, maka singa itu bisa mengancam untuk apa? Untuk memakanmu. Taib. Jadi kalau kita katakan ya'kuluka ya, setelah la tadnu minal asadi, itu yang benar dengan apa? Rofa. Ya, karena itu bukan jaza dari perbuatan atau konteks sebelumnya. Penjabarannya insyaallah akan disebutkan lebih lanjut lagi setelahnya. Taib. Lamma faragha al-musannifu rahimahullahu taala min al-kalami ala nasbil mudhari'i syara'a fil kalami ala jazmihi. Setelah penulis Qatrin Nada Ibnu Isyam rahmatullahi alaihi rahmatan wasiatan selesai membahas perkara-perkara yang menasabkan fi'il mudhari, yang secara umum ada dua ya, tidak, yang menasabkan fi'il mudhari dengan sendirinya, yakni apa? Ada empat. Apa saja? Lan, kay al-masdariyah, idan, dan in al-masdariyah. Kemudian perkara-perkara yang menasabkan fi'il mudhari dengan perantara an al-masdariyah ya, an al-masdariyah, afwan, maksudnya adalah an al-masdariyah. Taib. Maka an al-masdariyah ini menasabkan fi'il mudhari ya dalam dua kondisi, imma mudmarah jawazan atau mudmarah wujuban. Kalau mudmarah jawazan, yakni setelah huruful ataf ya dan lamu at ta'lil. Taib. Kemudian yang mudmarah wujuban sudah kita sebutkan pertemuan-pertemuan yang lalu pula, ada di 6 tempat. Tadi sudah kita sebutkan bersama bahwasanya mudmarah wujuban itu ada di mana? Ada di lamil juhud, dan setelah hatta, setelah au bima'na illa atau ila, setelah fa'as sababiyah, setelah wawu al-ma'iyah, dan setelah kay al-jarah. Cuman kay al-jarah tidak disebutkan oleh Ibnu Hisham, tapi disyaratkan oleh Ibnu Hisham di dalam ya syarah Qatrin Nada dan juga Mughni al-Labib. Taib. Jadi setelah selesai membahas itu semua, sekarang penulis Ibnu Hisham rahmatullahi alaihi menyebutkan tentang pembahasan jazmu fi'lil mudhari, hal-hal yang menjazmkan fi'il mudhari. Wal jazimu naw'an, yang menjazmkan fi'il mudhari itu ada dua. Jazimun li fi'lin wahidin, yang menjazmkan satu fi'il saja. Jazimun li fi'laini, dan yang menjazmkan dua fi'il sekaligus. Yang menjazmkan satu fi'il saja itu ada lima, yang disebutkan oleh Ibnu Hisham. Empatnya adalah huruf, satunya itu adalah konteks. Taib. Yang menjazmkan satu fi'il mudhari, yang pertama adalah tolab. Yani fi'il mudhari didahului oleh tolab. Ya. Didahului oleh apa? Tolab. Kemudian setelah lam. Ya. Lam yadkhul Muhammadun. Lam yajlis Zaidun. Kemudian setelah lamma. Kemudian setelah lamul amr. Dan yang terakhir setelah la an-nahiyah. Jadi lam, lamma, lamul amr, la an-nahiyah, semuanya huruf kecuali talab. Talab ini adalah apa? Adalah konteks. Konteks yang ada sebelum fi'il mudhari yang jazm. Maka kelima-limanya ini menjazmkan fi'il mudhari. Jumlahnya berapa? Satu saja. Yang dijazmkan berapa? Satu saja. Seperti perkataan kita tadi, ijtahid tanjah. Maka tanjah ini kenapa kok majzum? Karena dia terletak jawabut talab. Terletak sebagai jawaban atas talab yang ada sebelumnya. Maka tanjah fi'lun mudhari'un majzumun liwuku'ihi jawaba at-talab wa alamatu jazmihi as-sukun. Baik. Kemudian yang kedua adalah jazimun li fi'laini, yang menjazmkan dua fi'il mudhari sekaligus. Ya. Dan ini nanti ada di dalam pembahasan adawatu syarat di halaman 83 insyaallah di kitab Ta'jilun Nada. Yakni adawat atau perkara-perkara, huruf-huruf dan isim-isim yang masuk di dalam konteks jumlah syartiyah. Ya, yang masuk di dalam konteks jumlah asyartiyah. Dan adawatu syarat itu ada dua. Ada yang huruf, ada yang isim. Yang huruf itu ada dua, ada in dan idma. Yang isim itu ada banyak, ada ai, ada aina, ada anna, ada ayyana, ada mata, ada mahma, ada man, ada ma, ada haitsuma. Insyaallah akan kita sebutkan pembahasannya pada pertemuan-pertemuan yang akan datang bidnillah. Baik. Nah, sekarang kita akan membahas fal jazimu li fi'lin wahidin, yang menjazamkan satu fi'il mudhari'sa saja. Khamsatun, jumlahnya ada berapa? Ada lima. Al-awwalu at-talab, yang pertama adalah at-talab, permintaan. Wadhalika bi ayya taqaddama 'alal mudhari'i amrun aw nahyun aw istifhamun aw ghairuha min anwa'i talabi al-mutaqaddimati. Taib. Jadi yang pertama adalah at-talab, maksudnya adalah fi'il mudhari itu didahului oleh amr, perintah atau nahi, larangan atau istifham, atau perkara-perkara yang sudah kita sebutkan sebelumnya, seperti di dalam fa'as sababiyah dan wawu al-ma'iyah yang sebelumnya didahului oleh talab. Ya tidak, sudah kita jelaskan. Jadi ada amr, ada nahi, ada istifham, ada al-ard, ada at-tahdid, ada at-tamanni, ada taroji, yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Taib. Jadi itu sama. Bisa menjazmkan fi'il mudhari setelahnya. Jika fi'il mudhari itu adalah apa? Adalah dimaksudkan untuk jaza atau jawab dari talab yang dimaksud. Syaratnya wa yatajarradu al-mudhari'u minal fa wa yuqsadu bihi al-jaza. Syaratnya yang pertama adalah fi'il mudhari itu harus terlepas dari fa. Karena kalau tadi bergandeng dengan fa, maka fi'il mudhari-nya sekarang menjadi apa? Apa kondisinya? Hah? Mansub. Kondisinya menjadi nasab. Karena fa-nya itu fa as-sababiyah. Ya tidak, ijtahid fatan jaha. Karena fa'nya itu fa'as sababiyah didahului oleh talab, bersambung setelahnya fi'il mudhari, maka fi'il mudhari ini mansubun bi'an mutmarotan ba'da fa'as sababiyah. Tapi kalau fa'nya hilang, maka mudhari'nya menjadi majzum. Ijtahid tanjah. Baik. Jadi syaratnya tidak boleh bergandeng dengan apa? Fa'. Kalau bergandeng maka mudhorinya tidak jazm tapi mansub. Bima'na anna hadha al-mudhori'a mutasabbabun wa natijun an dhalika talabi. Maksudnya ialah bahwasanya fi'il mudhori yang terletak setelah talab ini dimaksudkan untuk jaza atau ganjaran, yang mana ganjaran ini itu disebabkan oleh konteks yang sebelumnya, atau dia merupakan hasil dari talab yang sebelumnya. Seperti perkataan kita tadi, ijtahid tanjah, berusahalah engkau dengan keras, niscaya engkau akan sukses. Maka kesuksesan kita itu terikat erat dengan usaha kita. Ya tidak, kita bisa sukses kapan? Kalau kita berusaha keras. Berarti tanjah ini merupakan jawaban atas tolab, jawaban atas permintaan yang sebelumnya. Fasyurutu arba'atun, Kalau kita rangkumkan semua, maka syarat fi'il mudhari itu majzum jika didahului oleh talab ada empat syaratnya. Al-awwalu ayataqaddama lafdun dalun ala talabi. Fi'il mudhorinya harus didahului oleh lafad yang menunjukkan talab. Al-thani ayyaqa'a ba'dahu mudhari'un mujarradun minal fa'i. Bahwasanya fi'il mudhari yang terletak setelah talab tadi adalah fi'il mudhari yang terlepas dari fa. Al-thalithu ayyuqsada al-jaza'u. Dimaksudkan dari fi'il mudhari itu adalah jaza atau ganjaran dari talab. Ar-rabi'u in kana talabu bi ghairi nahyi kal amri fa syartuhu sihhatul ma'na bi wad'i in asyartiyati wa fi'lin mafhumin min as-siyaqi mawdi'at talab. Bahwasanya talab itu bernilai sahih ya kalau ini adalah selain nahi. Syaratnya selain nahi itu bahwasanya talabnya itu kalau kita awali dengan in asyartiyah, maka dia menjadi fi'il yang difahami dari konteks kalimat bahwa fi'il ini itu menunjukkan talab yang akan menjazmkan fi'il mudhari setelahnya. Baik, misalkan seperti ijtahid tanjah. Ijtahid tanjah, berusahalah engkau dengan keras, maka engkau akan sukses. Andai kata kita ganti tolapnya dengan in asyartiyah, kira-kira maknanya sama tidak? In tajtahid tanjah, sama tidak? Sama. Oh, berarti ijtahid tanjah. Ini berarti ijtahidnya benar, dia bermakna tolab. Faham ya? Ini untuk selain nahi. Jadi amr, istifham, arad, at-tahdid. Nah, itu untuk selain nahi. Karena kalau nahi dia punya takdir sendiri. Wa in kana talabu bin nahi fa syartuhu ay yastaqima al-ma'na bi hadfi la an-nahiyah wa wad'i in asyartiyati wa ba'daha la an-nafiyah mahalla la an-nahiyah. Adapun untuk nahi, jika fi'il mudhari didahului oleh nahi, maka syaratnya ialah bahwasanya la an-nahiyahnya itu kalau dibuang dan kita ganti dengan in asyartiyah, kemudian setelahnya la an-nafiyah sebagai ganti la an-nahiyah, maka itu pun menjadi makna yang sahih. Menjadi makna yang sahih. Misalkan la taksal tanjah atau la ta'jas tanjah. Jangan kamu lemah, jangan kamu malas, niscaya kau akan sukses. Nah, kalau kita gantilah an-nahiyahnya dengan inla, kira-kira sahih tidak? Inla taksal tanjah. Jika kamu tidak malas, kamu akan sukses. Sama tidak? Sama. Oh, berarti la an-nahiyahnya memang bermakna tolab. Ya, konteks sebelumnya bermakna apa? Tolab. Faham? Berarti la taksal tanjah. Berarti tanjah boleh jazm tidak? Boleh. Ya, boleh dijazm. Kenapa? Karena dia terletak jawaban li tolab. Ya, sebagai jawaban atas tolab. Tolabnya dengan apa? Nahi. Jadi khusus untuk nahi, takdirnya adalah in dan la. Tapi selain nahi, takdirnya cuma in asyartiyah. Faham ya? Mithalu dhalika. Amilin nasa bil husna. Ya'lafuka. Falfi'lu ya'lafuka majzumun. Wa alamatu jasmihi hadfun nun. Liannahu minal amsilatil khamsah. Wa qad taqaddama alaihi talabun. Wa huwal amru amil. Jadi amil adalah fi'il amr. Amilin nasa. Pergaulilah. Ya. Manusia bil husna dengan baik, ya'lafuka, maka mereka akan menjadi baik kepadamu. Ya'lafuka, akan mencintaimu. Maka ya'lafuka ini fi'lun mudhari'un majzum. Wa 'alamatu jazmihi madha hatfun nun, karena dia termasuk al-af'al al khamsah. Kenapa dia majzum? Karena dia terletak jawaban li talab. Wal jazimu lahu wuqu'uhu fi jawabi at-talab. Yang menjazmkan karena ya'lafuka terletak sebagai jawaban li at-talab. Wa minhu qawluhu ta'ala qul ta'alau atlu fa atlu mudhari'un majzumun bi hadfi harfil 'illah wa huwa al-waw. Jadi atlu majzum. Alamat jazmnya apa? Hadfu harfil 'illah. Harful ilahnya apa? Al-waw. Kenapa? Li wuqu'ihi fi jawabit talab. Karena dia terletak jawaban li at-talab. Mana talabnya? Ta'alau. Wa qad qusidal jazaa'. Dan dia dimaksudkan untuk balasan. Idil makna ta'alau fa in ta'tu atlu 'alaikum. Maksudnya adalah, hei, kamu kesini. Jika kamu kesini, maka aku akan bacakan kepada kalian. Fattilawatu musabbabatun wa natijatun an maji'ihim. Maka dibacanya, ya, dibacanya suatu konteks tadi yang ada di dalam Al-Quran itu terjadi dan dihasilkan kalau mereka datang. Jika mereka datang, maka baru aku akan bacakan. Tapi jika kalian tidak datang, bagaimana aku akan membacakan? Berarti, ya, syarat dari aku membacakan itu adalah kedatangan mereka. Berarti atslu di sini fi'lun mudhari'un majzumun li wuqu'ihi jawaban li at-talab wa 'alamatu jazmihi hadfu harfil 'illah wa huwa al-waw. Wa mithalun nahi, contoh dari nahi sekarang. La ta'jal fi umurika taslam. Jangan kau tergesa-gesa dalam urusanmu, niscaya kau akan selamat. Fal fi'lu taslam majzumun li wuqu'ihi fi jawabit talabi wa huwa an-nahi. Wa yasihu an tad'a in qablaha la wa yasihu an tad'a in qabla la fataqulu illa ta'jal fi umurika taslam ay in la ta'jal. Baik. Jadi la ta'jal fi umurika taslam ini adalah konteks nahi yang menjazmkan fi'il mudhari. Kenapa kita kok katakan ini adalah konteks nahi yang sahih? Karena kalau kita ganti la an-nahiyah dengan in dan la, la-nya yang setelah in itu adalah la an-nafiyah, maka maknanya selamat. Karena makna dari in la ta'jal fi umurika, jika engkau tidak tergesa-gesa dalam urusanmu, niscaya engkau akan selamat. Maknanya benar tidak? Benar. Fa in lam yataqaddam talabun bal taqaddama nafyun aw khabarun musbatun lam yasihha jazmul mudhari'i. Jika sebelumnya tidak ada talab, yakni tidak ada permintaan, bahkan sebelumnya itu adalah nafyun, konteksnya penafiannya bukan permintaan, atau khobar yang musbat, khobar yang musbat, ya, bukan nafyun, lawan dari nafyun itu musbat, maka tidak boleh, tidak sahih hukumnya menjazmkan fi'il mudhari setelahnya. Bal yajibu raf'uhu nahwu ma ta'tina tuhadditsuna, bukan tuhadditsana, ya, bukan tuhadditsna, tapi apa? Tuhadditsuna. Taib. Wa nahwu anta ta'tina tuhadditsuna. Jadi ma ta'tina tuhadditsuna, tuhadditsuna, kenapa tidak boleh jazm? Karena dia didahului oleh nafyun, bukan talab. Ya, bukan apa? Bukan talab. Tapi kalau ma ta'tina kemudian bersambung dengan fa, tuhadditsu, jadi apa? Tuhaditha. Na'am, karena fa-nya itu didahului oleh nafyun mahdun. Ma ta'tina fa tuhadditsana. Nah, itu benar, benar. Tapi kalau konteksnya ma ta'tina tuhadditsuna, itu dengan rafa, tidak boleh dengan jazm ataupun nasab. Anta ta'tina tuhadditsuna. Na'am, bi raf'i tuhadditsu fil mithalaini. Jadi merafakan tuhadditsu dalam dua contoh tadi, baik contohnya nafyun atau musbat. Wa illam yuqsad al jaza'u wajaba raf'u aidan nahwu i'tini bi rajulin yuhibbullaha wa rasulahu. Jika ternyata fi'il mudhorinya itu tidak dimaksudkan sebagai jaza atau hasil dari konteks sebelumnya, maka wajib rofa, tidak boleh jazm. Karena kalau jazm maknanya jadi keliru. Seperti perkataan kita i'tini birojulin yuhibbullaha wa rasulahu. Datangkan kepadaku seorang lelaki yang lelaki ini mencintai Allah dan Rasulnya. Maka fi'il yuhibbullah, ya. Jadi dia jumlah fi'liya yuhibbullaha wa rasulahu ini terletak apa? Terletak dalam konteks jarnya sifah untuk rojul. Jadi al-jumlah yuhibbullaha wa rasulahu fi mahalli jarrin sifah li rojul. Jadi yuhibbullah di sini apa? Sifah dia. Bukan apa? Bukan jawaban atas konteks tolab sebelumnya. Karena kalau kita maknai dengan jawaban atas konteks tolab sebelumnya, maknanya jadi keliru. I'tini birojulin yuhibba allaha wa rasulah. Maka maknanya jadi apa? Datangkan kepadaku seorang lelaki, maka dia akan menjadi cinta kepada Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Orang apa ini yang bisa menjadikan sekonyong-konyong lelaki langsung cinta pada Allah dan Rasulnya? Maknanya bukan itu, tapi maknanya adalah sifat lelakinya itu yang mana dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Faham tidak? Karena kalau kita jazmkan maknanya jadi keliru. Fala yajuzu jazmul mudhari'i yuhibbu. Naam, menjadi yuhibba dengan jazm. Kalau yuhibba alamatu jazmihi apa? As-sukun al-muqaddar. Jadi kalau di pembahasan ilmu sharaf ya, ini termasuk jawazu al-idgham. Boleh diidgham, boleh tidak. Boleh kita mengatakan ya, ahabba yuhibbu. Kan? Itu kan dari wazan af'ala yuf'ilu. Ahabba yuhibbu. Wazannya apa? Af'ala yuf'ilu. Berarti yuhibbu aslinya apa? Yuhbibu. Ya tidak? Af'ala yuf'ilu. Yuhbibu. Berarti boleh kita juga mengatakan yuhbib. Yuhbib. Atau yuhibba. Ya kalau kita jazmkan. I'tini birojulin yuhbib. Yuhbibillaha wa rasulahu. Yuhbibillaha wa rasulahu. Atau boleh juga kita mengatakan yuhibba. Ya, dengan mengidgham yuhibbu. Nah, ini pembahasannya di sharaf bukan di nahwu. Baik. Maka kalau kita katakan yuhibba, ya alamat jazmnya apa? As-sukun al-muqaddar. Sukun yang ditakdirkan di akhir. Tapi kok di fathah kenapa? Li ajlil idgham. Karena ada apa? Ada idgham. Jadi yuhibbu li adami qasdil jaza. Maka yuhibbu di sini bukan jawaban atas konteks talab sebelumnya. Liannal mahabbata laisat natijatan anil itiyani bihi. Karena apa? Karena kecintaan itu bukanlah sebab kedatangannya dia kepada orang tersebut. Nah, sebagaimana sudah saya sebutkan. Wa innamal muradu hadhihi sifatuhu. Namun yang dimaksudkan di sini bahwasanya ini adalah sifat lelakinya. Faham tidak? Nah, seperti dalam firman Allah, wala tamnun tastakthir. Tastakthir di sini apa? I'rabnya. Ah. Wala tamnun tastakthir. Boleh tidak jazm itu? Kalau kita bacanya itu dengan waqaf pasti tak tastakthir. Tapi apa dia bacanya dhamma, fathah apa jazm? Coba dilihat nanti ya di Al-Mudathir. Dia dalam kondisi rofa. Dia dalam kondisi apa? Rofa. Gak boleh jazm. Karena maknanya jadi rusak. Wala tamnun tastakthir. Jangan kamu memberi. Kalau tastakthir dengan jazm, maka kamu pasti dapat banyak. Nah, kamu bersedekah, memberi, kamu pasti dapat banyak. Apa maksudnya seperti itu? Enggak. Kita bersedekah kepengen dapat banyak gitu, bener enggak? Kita bersedekah, pokoknya saya ngasih orang biar saya jadi kaya raya. Bener enggak seperti itu? Enggak. Tapi wala tamnun tastakthiru. Tastakthiru di sini fi mahalli nasbihal. Maksudnya apa? Jangan kamu bersedekah karena kamu ingin mendapatkan kembalian yang banyak. Faham ya? Berarti tastakthiru fi mahalli nasbi hal. Taib. Wa kadza idza lam yastaqim al ma'na 'inda ikhlali in asyartiyya wa la annafiyya ma'an mahala la annahiyya nahu la tadanu min al asadi yaquluka. Demikian pula ya, jika ternyata ya ditakdirkan tolapnya itu keliru, kalau kita jadikan sebagai atau kalau kita apa takdirkan ganti dengan atau ditambahi dengan in asyartiyya, ataupun ketika dalam konteks nahi ya, dalam konteks nahi itulah annahiyahnya tidak bisa kita takdirkan dengan in asyartiyah dan la annafiyah. Taib. Maka dalam konteks ini ya, tidak boleh bagi kita untuk menjazam fi'il mudhari, tapi harus merafakkan fi'il mudhari. Seperti la tadanu minal asadi ya'kuluka, tidak boleh ya'kulka. Karena kalau kita maknai dengan ya'kulka, maknanya apa? Jangan kamu dekati singa, dia akan memakanmu. Ya, maksudnya apa? Jika kamu tidak mendekati singa, maka dia akan memakanmu. Maka ini keliru ya. Karena kalau kita menjauh dan menyingkir dari singa, justru singa itu tidak akan memakan kita. Malah kalau kita dekati, justru singa itu yang akan memakan kita. Maka ya'kuluka itu harus dengan rofa. Bi rofi ya'kuluka wala yajuzu jasmuhu itla yasihu in la tadanu minal asadi ya'kulka. Jika kamu tidak mendekati singa, maka dia akan memakanmu. Tapi kalau dengan rofa maknanya jadi sahih. La tadanu minal asadi ya'kuluka. Jangan kamu dekati singa, karena dia bisa memakanmu. Itu kalau dengan rofa. Berarti ya'kuluka di sini ya, itu apa? Itu menjelaskan bahwasanya singa itu bisa memakanmu kalau engkau akan kalau engkau mendekatinya. Wa kadza idza lam yastaqim bi wat'in wa fi'lin mafhumin min as-siyaqi mawdi'at talab. Demikian pula ya, jika kita itu tidak bisa untuk mentakdirkan in ya dan fi'il yang difahami dari siyak mawdi'at talab, dari tempat tolap yang ada sebelum fi'il mudhari yang jazm, seperti aina manziluka aqifu fi syari' ya. Aina manziluka aqifu fi syari' ya. Jadi kalau kita maknai aqifu di sini itu sebagai jawaban atas pernyataan sebelumnya aina manziluka aqifu fi syari', maka maknanya jadi rusak. Tidak boleh kita menjazmnya. Kita harus merofakan akifu. Birofi akifu walayajuzu jazmuhu itna yasihu ayyukola mathalan in tu'arrifni baytaka akifis syari li'adami istiqomatil makna. Jadi kalau kita merofakan aina manziluka akifu fis syari, ini maknanya jadi benar. Ini maknanya benar, karena maknanya itu ya, kalau kita takdirkan di mana rumahmu? Saya sedang berdiri di jalan. Berarti dia tanya rumahnya di mana? Saya sedang menunggu mungkin di jalan. Itu kalau dengan rofa. Faham? Tapi kalau dengan jazm, aina manziluka aqif fi syari. Maksudnya apa? Jika engkau tidak memberitahu rumahmu, maka saya akan berdiri di jalan. Berarti mengancam dia. Ya silakan berdiri di jalan, siapa juga yang mau, ya? Mau kedatangan kamu. Nah, li adam istiqomatil makna ya. Karena kalau dimaknai seperti ini, maka maknanya tidak apa? Tidak benar alias keliru. Wallahu ta'ala alam bisawab.